إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوان في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab أصول السنة karya Ibn Abi Zamanin. Kita telah sampai pada hadis yang ke-23, hadis yang menyebutkan tentang salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-ain, yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki mata. Ini disebut dengan sifat dzatiyah, terkait dengan sifat dzat Allah Azza wa Jalla, dan kita juga wajib mengimaninya. Disampaikan oleh penulis Ibn Abi Zamanin rahimahullah, qala Ibn Abi Syaibah qala حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى kaanna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Hadis ini seperti dikatakan oleh Syekh Al-Bukhari dalam takhrijnya, kasabiqihi, seperti sebelumnya, yakni ada kesamaan dalam sanad dan ada sedikit kelemahan dari sisi sanad, namun hadis ini adalah hadis yang sahih, telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, juga oleh Al-Imam Muslim, sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Bahkan terkait dengan hadis ini, yaitu hadis Ibn Umar radhiyallahu an, ya, ada beberapa lafaz yang mirip dengannya, dan diriwayatkan pula dari para sahabat yang lain yang semakna dengannya, sehingga ini adalah hadis yang mutawatir, telah diriwayatkan. Di sini ditulis oleh Syekh Khalid dalam kitab beliau Itsbatul Mu'minin li Sifatil Ainain di Rabbil Alamin, khusus kitab yang membahas tentang sifat al-ainain, dua mata Allah Azza wa Jal, terkumpul di sini dari 14 sahabat Nabi. Terkumpul dari 14 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang semakna dengannya. Di samping hadis kita, hadis Ibn Umar, di sana juga ada riwayat dari Anas bin Malik, Abu Hurairah, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Ubadah bin As-Samit, Jabir bin Abdullah, Mu'adh bin Jabal, Abu Umamah, Junadah bin Abi Umayyah dari seorang rajul minal Ansar, Aisyah radhiyallahu anha, Asma bintu Yazid dan Ummu Salamah. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa hadis tentang itsbat menetapkan sifat al-ain, mata, bagi Allah Azza wa Jal, hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Kemudian bahkan di dalam ayat Al-Quran pun disebutkan beberapa ayat yang kita ketahui tentunya dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Misal beberapa ayat yang bisa kita baca, wasna'il fulka bi'ayunina, pada surat Hud ayat yang ke-37, dan buatlah perahu dengan pengawasan mata-mata kami. Begitu pula pada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-27, anisna'il fulka bi'ayunina. Pada surat Al-Qamar ayat yang ke-14, tajri bi'ayunina. Pada surat Taha ayat yang ke-39, walitusna'a ala aini. Nah, ini adalah beberapa ayat yang juga menunjukkan dan menetapkan sifat al-ain bagi Allah Azza wa Jal. Dan tentu kita meyakininya sebagaimana kaidah yang telah disebutkan di pembahasan kita sebelumnya, yaitu meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki mata sesuai dengan keagungan Allah dan kebesarannya, kesempurnaan sifat-sifatnya, sifat yang sesuai bagi Allah Azza wa Jalla, tanpa kita melakukan tasybih, menyerupakannya dengan makhluk, tanpa kita melakukan tahrif, menyelewengkan maknanya, tanpa kita melakukan takyif, ya, membayangkan seperti apa dan bagaimana, dan tentu tanpa melakukan ta'til, menolak penetapan sifat tersebut. Kemudian kita akan baca beberapa penjelasan para ulama rahimahumullah terkait sifat ini. Dan seperti yang tadi kita sebutkan bahwa itsbat al-ain, menetapkan sifat mata, secara tegas disebutkan oleh para ulama, yakni dua mata, al-ainan. Sebagai contoh di sini dari ulama kita yang belakangan ini, seperti Syekh bin Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, terkhusus hadis seperti hadis Ibnu Umar yang dikatakan di situ, innallaha laisa bi'awar. Disebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW dzakar al-Masih, menyebutkan al-Masih ad-Dajjal, baina dhahranai an-nas, di tengah-tengah manusia. Lalu beliau mengatakan innallaha laisa bi'awar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bukanlah a'war. A'war yakni cacat mata sebelahnya. Wa innal masih ad-dajjal a'waru al-ain. Adapun al-masih ad-dajjal, dia adalah cacat mata sebelahnya. Al-yumna, yang sebelah kanan. Ka'anna 'ainahu 'inabah tafiyah. Seolah-olah mata dajjal itu adalah sebuah anggur, ya, satu biji buah anggur, inabah tafiyah, yang menonjol. Disebutkan dari hadis ini diambil faedah, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, wa hadal hadis yadullu ala anna lillahi ta'ala aynain ithnataini faqat. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki dua mata saja. Ya. Wa wajhu dalalati annahu law kana lillahi akthar min ithnatain lakana al-bayan bihi awdah min al-bayani bil awar. Li'annahu law kana lillahi akthar min aynain laqala inna rabbakum lahu a'yun. Sisi pendalilan dari hadis itu bahwa seandainya Allah Azza wa Jalla memiliki lebih dari dua mata, tentu menerangkan dengan keterangan bahwa Allah memiliki banyak mata akan lebih jelas daripada sekedar dikatakan Allah tidak al-a'war, tidak buta sebelah atau cacat sebelah matanya. Li'annahu law kana lillahi akthar min aynain, karena seandainya Allah memiliki lebih dari dua mata, tentu Nabi akan mengungkapkan dengan bahasa inna rabbakum lahu a'yun, sesungguhnya Rabb kalian memiliki mata yang banyak. Namun Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi mengatakan bahwa Rabb kalian tidak a'war sebagaimana Dajjal itu a'war. Rabb kalian tidak cacat mata sebelah sebagaimana Dajjal itu cacat mata sebelahnya. Nah, jadi ini adalah menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal hanya memiliki dua mata. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah tentang hal ini telah disebutkan oleh para ulama sebelumnya. Artinya bahwa penegasan ainain, ya, penegasan ainain dua mata ini juga diriwayatkan dari para ulama sebelum beliau, sehingga ini bukan ucapan Ibn Utsaimin sendiri, namun inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana diyakini oleh para ulama kita rahimahumullah. Penjelasan sebagian ulama terkait hal ini, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu wasna'il fulka bi'ayunina, wasna'il fulka bi'ayunina, beliau mengatakan bi'aynillah wa wahyihi wasna'il fulka bi'ayunina, dan buatlah perahu dengan yakni pengawasan mata kami. Allah Azza wa Jal mengawasi dengan mata Allah Azza wa Jal terkait apa pembuatan perahu tersebut. Ibn Abbas mengatakan bi'aynillah wa wahyihi, dengan mata Allah Azza wa Jal dan dengan wahyunya. Begitu pula pada firman Allah Azza wa Jal tajri bi'ayunina, perahu itu berlayar, berjalan dengan mata-mata kami. Artinya yakni dengan pengawasan mata Allah Azza wa Jal. Ya, di sini makna kalimat tersebut bahwa Allah Azza wa Jal dengan matanya mengawasi. Dan ini jelas menetapkan itsbat sifatu al-ain lillah Azza wa Jal, menegaskan bahwa Allah Azza wa Jal betul-betul memiliki mata. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas, ya, atau Ibn Abbas ketika membaca ayat ini dengan mengisyaratkan dengan tangan beliau ke kedua mata beliau. Asyara biyadihi ila aynaih. Ya, Ibn Abbas ketika membaca ayat ini asyara biyadihi ila aynaih, mengisyaratkan dengan tangan beliau ke kedua mata beliau. Artinya apa? Betul-betul Allah punya mata. Bukan artinya di sini beliau menyamakan dengan mata manusia, tidak. Tapi ini ain hakiki, betul-betul mata jangan ditafsirkan kepada tafsir-tafsir yang lain dengan diselewengkan maknanya kepada makna yang lain. Ya. Dan disebutkan di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan dengan dalam penjelasan yang agak panjang, yaitu menetapkan dan mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Di antaranya kemudian beliau katakan wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya, dan bahwa Allah Azza wa Jal turun di tiap malam ke langit dunia. Li khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, karena berdasarkan berita dari Rasulullah sallam tentang hal itu. Wa annahu laisa bi'awar liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id dzakara ad-dajjal faqala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah atau cacat sebelah matanya, karena berdasarkan sabda Rasulullah, innahu a'war, sungguh dajjal adalah a'war, orang yang buta sebelah atau cacat sebelah matanya. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Rabb kalian tidak seperti itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pada kitab Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari juga menyebutkan ayat walitusna' ala aini. Ya. Kemudian menyebutkan hadis inna rabbakum laisa bi'awar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan penjelasan terkait apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Thumma innahu bawwaba ala akthar ma tunkiruhu al-Jahmiyah min al-'uluwi wal-kalami wal-yadaini wal-'ainain muhtajjan bil ayat wal ahadits. Kemudian kata Adz-Dzahabi rahimahullah bahwa Al-Bukhari rahimahullah ketika membuat bab pada kitab Tauhid, bahwa kebanyakan bab yang disebutkan itu adalah terkait dengan apa yang diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Jadi seolah-olah kitab Tauhid ini adalah bantahan terhadap kaum Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kemudian disebutkan oleh Al-Bukhari bab-bab yang membantah mereka, walaupun tanpa secara tegas mengatakan bahwa Jahmiyah begini maka ini salah, tidak, tapi dengan tariqah atau cara beliau dalam kitab sahihnya, yakni menyebutkan bab-bab yang bab itu sesungguhnya membantah orang-orang Jahmiyah ketika mengingkari beberapa sifat Allah. Di antaranya yang diingkari oleh Jahmiyah adalah sifat uluwullah, ketinggian Allah Azza wa Jal diingkari oleh Jahmiyah. Maka Al-Bukhari menyebutkan bab terkait dengan menetapkan sifat ulu. Kemudian Al-Kalam, sifat ini diingkari oleh Jahmiyah, bahwa Allah Azza wa Jal berbicara diingkari oleh Jahmiyah. Dan Al-Bukhari menyebutkan bab yang menegaskan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat Al-Kalam. Begitu pula Al-Yadain, dua tangan Allah, Jahmiyah mengingkari bahwa Allah memiliki sifat ini, zatiyah, bahwa Allah punya dua tangan. Maka Al-Bukhari menyebutkan bab yang membantah mereka, termasuk wal-ainain, dan dua mata. Nah, ini termasuk yang diingkari oleh Jahmiyah. Maka Al-Bukhari menyebutkan ya hadis dan ayat yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat tersebut, yaitu dua mata. Ibnu Khuzaimah rahimahullah beliau juga menyebutkan dalam kitab beliau, beliau punya kitab yang cukup besar dalam bab ini, yaitu dan bab yang lain, bab asma'us sifat maksudnya, kitab tauhid, ya, beliau punya kitab yaitu kitab tauhid. Ini kitab yang terkait dengan bab akidah, lebih khusus terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Dalam kitab itu Ibnu Huzaimah juga menyebutkan bab dzikru itsbatil ain lillahi jalla wa ala ala ma tsabbathu al khaliqul bari li nafsihi fi muhkami tanzilihi wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bab menyebutkan tentang menetapkan sifat al-ain bagi Allah azza wa jal sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam muhkam tanzilihi yakni Al-Qur'an dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Lalakai beliau juga dalam kitab beliau yang masyhur yaitu kitab yang cukup besar dalam bab akidah ya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Beliau menyebutkan sebuah bab dengan judul Siyaku ma dalla min kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam ala anna min sifatillahi azza wa jal al-wajh wal-ainain wal-yadain. Ya. Judul bab ini kalau kita terjemahkan adalah penyebutan dalil yang menunjukkan ya. Yani dalil dari Al-Quranul Karim atau Sunnah Rasul yang menunjukkan bahwa di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah wajah, dua mata dan dua tangan. Nah ini Al-Lalakai ya rahimahullah dalam kitab beliau I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali juga menyebutkan dalam kitab Ibtal At-Ta'wilat tentang isbat sifatil ainain, penetapan sifat dua mata bagi Allah Azza wa Jal. Ya, begitu pula Abu Ismail Al-Harawi dalam kitab Al-Arba'in fi Dalail At-Tauhid judul bab isbat al-ainain lahu, bab menetapkan dua mata bagi Allah Azza wa Jal. Jadi para ulama begitulah ya dari masa ke masa ya mereka menyebutkan sifat tersebut dan mengimaninya. Adapun mereka ahlul bid'ah tentu mereka akan melakukan takwil ya, takwil atau penyelewengan makna terhadap apa terhadap sifat tersebut ya. Di antara takwil mereka misalnya ya firman Allah Azza wa Jal tajri bi a'yunina yaitu surat Al-Qamar ayat yang ke-14. Mereka memberikan takwil apa? Bi auliyaina wa khiyari khalqina. Jadi perahu itu berjalan dengan pengawasan para wali kami. Wa khiyar khalqina dan makhluk-makhluk kami yang terpilih. Jadi mereka enggak mau mengatakan dengan pengawasan mata Allah. Mereka menakwil dengan takwil seperti yang tadi kita dengarkan sehingga dianggap ayat ini maknanya adalah dengan pengawasan wali-wali kami bukan mata kami. Nah, ini adalah tentu takwil. Bukankah tadi kita telah dengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan mengisyaratkan ke kedua mata. Artinya apa? Betul-betul ayun yakni mata yang hakiki. Ya, bukan ditakwil seperti yang disebutkan itu ya, bahwa itu artinya wali. Begitu pula sebagian mereka menakwil mata dengan apa? Dengan al-ilm, maksudnya adalah ilmu. Nah, ini semua adalah bagian daripada tahrif, penyelewengan makna kepada makna yang tidak benar ya, kepada makna yang tidak benar dalam arti akhirnya berakibat tidak mengimani sifat al-ain. Ya, ini tidak sesuai dengan apa yang tadi kita sebutkan dari para ulama kita rahimahumullah, dari mulai Ibn Abbas. Ya, kalau Nabi jelas hadisnya sharih, tapi mereka menakwilkan ucapan Nabi. Taib, bagaimana para ulama? Mulai dari Ibn Abbas kita sebutkan tadi, ya, para ulama kita menegaskan bahwa betul-betul mata yang hakiki, termasuk Ibn Huzaimah, Syafi'i, dan masih yang lain kita hanya mengutip beberapanya. Ya, para penafsir Qatadah dan yang lain dari para ulama, mereka menyebutkan dan menegaskan hal tersebut. Sehingga tidak ada peluang sesungguhnya bagi siapapun untuk menakwil sifat al-ain bagi Allah Azza wa Jal, sifat mata Allah Azza wa Jal kepada makna-makna yang lain. Kemudian termasuk hal yang hal yang penting bagi kita, dan ini berlaku dalam hal ini, yakni penetapan sifat al-ain ataupun yang lain, termasuk yang penting adalah apa? Bagaimana iman kita kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu membuahkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Membuahkan ibadah, bukan hanya beriman tapi kemudian tidak berbuah sama sekali pada diri kita. Maksudnya membuahkan ibadah di sini bahwa dengan kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla punya mata dan Allah Azza wa Jalla mengawasi dengan matanya, ya, melihat kita dan seterusnya, ya, kita harus berperilaku yang baik, ya, ibadah, ya, taat, ya, menjauh dari maksiat dan seterusnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa ilmuhu bisam'ihi ta'ala wa basarihi wa ilmihi fa annahu la yakhfa 'ala mithqali dharrah fis samawati wal ard wa annahu ya'lamu sirra wa akhwa wa ya'lamu kha'inatal a'yun ma tukhfi as-sudur yuthmiru lahu hifdha lisanihi. Ini contoh, ya, dan Ibnu Qayyim rahimahullah yakni membahas beberapa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kemudian beliau mentarkiz masalah ini. Artinya perhatian beliau dalam bab ini artinya bahwa iman kita terhadap sifat-sifat itu mestinya membuahkan suatu ubudiyah, ya, bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan sekedar seperti teori saja, diketahui, diilmui, selesai, bukan. Tapi kita sebagai muslim, hamba Allah Azza wa Jal, iman itu punya pengaruh. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, misalnya mengimani ilmu Allah Azza wa Jal, kita mengetahui tentang bahwa Allah punya pendengaran, Allah mendengar, Allah punya penglihatan, Allah melihat, wa ilmihi, Allah mengetahui, wa annahu la yakhfa 'alaihi mithqalu dzarrah, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla walaupun seberat dzarrah. Walaupun seberat dzarrah yakni sesuatu yang sangat kecil atau semut yang kecil, fis samawati wal ard, baik di langit-langit dan di bumi. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhwa, dan bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui sesuatu yang rahasia dan disembunyikan. Wa ya'lam kha'inatal a'yun, Allah mengetahui bahkan khianatnya mata, ya, melirik ke sana, melirik ke sini, ke mana yang orang tidak tahu Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Nah, ini kata beliau, yuthmiru lahu hifdha lisanihi, mestinya membuahkan bagi orang yang mengimaninya hifdha lisanihi, agar dia menjaga lisannya. Nah, ini yang sangat-sangat penting bagi kita, ya. Kita mengimani itu semuanya mestinya membuahkan pada diri kita agar kita menjaga lisan kita. Wa jawarihi, menjaga amal perbuatan kita yang kita lakukan dengan anggota badan kita. Wa khatarati qalbihi, bahkan menjaga yakni bisikan-bisikan kalbu kita. Min kulli an kulli ma la yurdillah, dari segala sesuatu yang tidak membuat ridha Allah Azza wa Jalla. Wa an yaj'ala ta'alluq hadhihi al'adha bima yuhibbuhu Allah wa yardah, dan jadikan keterkaitan anggota badan kita itu dengan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Fayuthmir lahu dzalika al-haya'a batinan, sehingga itu akan membuahkan rasa malu dalam batin kita. Wa yuthmir lahu al-haya'u ijtinabal muharramat wal qaba'ih, sehingga rasa malu yang di dalam batin itu akan membuahkan sikap menjauhi hal-hal yang maksiat dan hal-hal yang buruk. Nah, ini contoh bagaimana iman terhadap sifat-sifat Allah itu mestinya membuahkan hal yang semacam itu. Baik, kesimpulan dari terkait dengan mengimani sifat al-ainain bagi Allah Azza wa Jalla, di sini saya bacakan dari buku ini, Itsbatul Mu'minin li Sifatil Ainain Rabbil Alamin, sebagai kesimpulan ya. Yang pertama, annal Quran was sunnah dalla ala itsbati sifatil ain lillah wa annaha min as-sifatiz dzatiyyatil khabariyah, bahwa Al-Quran dan sunnah keduanya menunjukkan tentang menetapkan adanya sifat al-ain, mata, bagi Allah, dan bahwa itu merupakan sifat dzatiyah terkait dengan zat Allah, al-khabariyah, yang datang dengan berita dari Allah dan Rasul, tinggal kita mengimaninya. Tsaniyan, anna sunnah dallat ala anna lillahi ta'ala ainain itsnatain. Kesimpulan kedua, bahwa sunnah Nabi menunjukkan bahwa Allah memiliki dua mata. Ya. Tsalitsan, yang ketiga, hadis tentang menetapkan sifat al-ain dan bahwa Allah Azza wa Jal tidak ada cacat pada matanya merupakan hadis yang mutawatir. Rabi'an, yang keempat, annahu la ta'arudha bainat tathniyah fi sifatil ain wa bainal ifrad wal jam', tidak ada pertentangan antara penyebutan sifat mata terkadang dengan lafal yang musanna, terkadang dengan lafal yang mufrad, terkadang dengan lafal yang jama', tidak ada pertentangan. Semuanya dalam bahasa Arab hal yang wajar, biasa, yang jelas, yang sharih, ya, dikembalikan kepada yang sharih, yaitu dua mata. Khamisan, anna salaf la yunkiruna hadhihi sifah, ulama salafus salih tidak ada yang mengingkari, dan sebagian mereka dengan tegas menyebutkan dua mata, ya. Jadi sebagian mereka bahkan menyebutkan ijma' tentang hal itu. Karena di sini ada syubhat, sebagian orang mengatakan yang penting kita mengimani bahwa Allah punya mata, enggak boleh kita mengatakan dua atau lebih atau berapa, enggak boleh. Yang penting Allah punya mata. Baik. Ya, kalau tidak ada penegasan sama sekali dari hadis maupun dari apa yang dipahami oleh ulama kita salafus saleh, ya bisa saja orang berkesimpulan begitu. Tapi setelah kita mengetahui ada hadis yang seperti yang kita baca, hadis Ibnu Umar, dan ulama kita memahami seperti yang tadi kita sebutkan dengan pemahaman yang benar itu, maka tidak boleh ada syubhat seperti itu. Bahkan kita tegaskan bahwa lillahi ainain, Allah memiliki dua mata. Ya. Sadisan, yang keenam, annal mu'attila yunkiruna hadhihi sifah, bahwa orang-orang yang mu'attilah, jahmiyah, mereka mengingkari sifat ini. Ya. Mentakwilkan kepada makna-makna yang batil, seperti yang tadi kita contohkan. Yang ketujuh dan yang terakhir, bahwa seorang mukmin dengan mengimani sifat al-ainain, dua mata bagi Allah Azza wa Jal, maka konsekuensi daripada iman ini mereka akan sungguh-sungguh dalam ibadah dan menjauhi maksiat, karena Allah Azza wa Jal selalu melihat mereka dan mereka yakin bahwa mereka dilihat oleh Allah Azza wa Jal, sehingga akan membuat semakin taat kepada Allah Azza wa Jal dan menjauhi maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini faedah yang bisa kita kaji pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.